Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan salah satu rukun iman, al-iman bil malaikah. Kita telah sebutkan beberapa tugas yang Allah telah tetapkan kepada para malaikat-Nya. Ada 7 yang sudah kita sebutkan insyaAllah. Pertama, malaikat yang Allah Jalla wa'ala tugaskan dengan wahyu. Jibril alaihi salam, malaikat yang termulia, yang disebut pula dengan Ar-Ruhul Amin. Yang kedua, malaikat yang Allah Jalla wa'ala tugaskan untuk memikul arsy-Nya Allah. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Tidak ada yang mengetahui besarnya arsy melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah malaikat yang Allah tugaskan dengan adanya hujan dan tanaman. Mikail alaihi salam. Allah Jalla wa'ala tugaskan dengannya. Berikutnya yang keempat adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan sangkakalanya, Israfil alaihis salam. Baik sangkakala yang pertama maupun sangkakala yang kedua. Yang kelima adalah malaikat yang Allah Jalla wa'ala tugaskan untuk menggenggam ruh-ruh makhluknya. Allah tugaskan untuk mencabut nyawa mereka. Itulah malaikat malakul maut. Yang keenam adalah malaikat yang Allah tugaskan dengan janin, janin yang ada di dalam rahim. Allah Jalla wa'ala telah tentukan siapa dan bagaimana makhluk yang Allah akan takdirkan untuk keluar dari perut ibunya. Yang ketujuh, itulah yang kita bahas terakhir pada pekan yang lalu, yang ditugaskan untuk menjaga amalan Bani Adam. Salah satu firman Allah Jalla wa'ala pada surat di dalam Al-Quran, itulah surat Al-Infitar. Tepatnya pada ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa inna alaikum lahafidhin. Dan sungguh, bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga, mengawasi terhadap amalan-amalan kalian, kata Allah. Kiraman katibin. Mereka kedudukannya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini tugas yang Allah amanahkan menjaga amalan-amalan secara khusus. Di sana padanya malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan hamba. Selain Al-Infitar, masih pula ada ayat-ayat yang lainnya, di antaranya surat Qaf ayat ke-16 sampai ke-18. Nah, ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan. Nah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala, beliau menambahkan dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yata'aqabuna fikum malaikata bil-lail wa malaikata bin-nahar. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah, dan juga selain keduanya. Melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, saling bergantian pada kalian itu malaikat malam dan juga malaikat siang. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ, dan kedua malaikat yang bertugas tadi, tugas malam dan tugas siang tadi, berkumpul pada waktu salatul fajr, pada waktu salat subuh. وَفِي صَلَاتِ الْعَصَرِ, dan juga pada salat asar. Maka pergantian mereka bertemunya pada dua salat tersebut. Nah, wa yashhaduna lil musallin indallahi subhanah, dan mereka malaikat-malaikat tadi menyaksikan orang-orang yang salat, hamba-hambanya Allah Jalla wa Ala yang salat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ta'ala, maka oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala firmankan pada salah satu ayatnya, yaitu surat Al-Isra, tepatnya ayat ke-78. Yang insyaAllah ta'ala sudah seringkali dibaca oleh sebagian imam-imam masjid, dan insyaAllah sebagian antum pula sudah menghafalnya. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Syekh Shalih menyebutkan langsung pada syahidnya, yaitu wa Qur'an al-fajr. Adapun lengkapnya ayat ini, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Allah sebutkan dalam bentuk perintah, aqimis salat, tegakkan, laksanakan oleh kalian salat, salat yang fardu, salat yang diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Nah, tegakkan oleh kalian, kata Allah. Maka pada ayat ini Allah sebutkan waktu-waktunya. penyebutannya secara global, rinciannya melalui hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqimis shalah, tegakkan oleh kalian salat yang 5 waktu. Kapan itu waktunya? Lidulukisyamsi. Duluk asyams. Asyams artinya matahari. Sedangkan duluk, terjadi perbedaan pendapat di kalangan salaf, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan selain mereka. Maka mengarah pendapat yang insyaallah mendekati kebenaran, bahwa duluk artinya tergelincir. Tegakkan oleh kalian salat sejak tergelincirnya matahari. Karena asal kata duluk adalah al-mail, condong. Di saat matahari tadinya di atas kepala kita lurus tegak, maka ketika sudah mulai condong, sudah dihalalkan atau dibolehkan untuk melakukan sholat zuhur. Tergelincir artinya masuknya waktu zuhur. Nah, wadah insyaAllah. Lidulukis syams, sejak tergelincirnya matahari. Maka dari pendapat-pendapat yang ada, maknanya duluk adalah terkait pula selain sholat zuhur dan juga sholat asar, karena masih pada keterkaitan. Karena matahari masih dalam kondisi terang, maka dari sholat 5 waktu yang menunjukkannya adalah 2 waktu sholat, itulah sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai pada ghasaq. Ghasaq artinya terangnya gelap, sudah mulai gelap. Ada pula yang menafsirkan ghasaq artinya terbenam. Ghasaqil lail, terbenamnya matahari. Kata Imam Qatadah rahimahullah, yakni waktu salat maghrib. Maka tentunya pula adalah waktu isya. Dengan dinyatakan ghasaqil lail, gelapnya malam, maka bermula dari tenggelamnya matahari, maka di sana dari salat 5 waktu yang ada adalah maghrib dan isya. Sudah berapa jadi? 4. Dulukis syams, zuhur dan asar. Ghasaqil lail, maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'an al-fajr, dan Qur'annya fajar. Maka jadi pertanyaan buat kita, apa artinya Qur'an di situ? Ayat berbicara tentang sholat, tentang waktunya. Di saat fajar, Allah tidak sebut dengan sholatil fajr. Lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa salatil fajr, Allah tidak sebut demikian. Yang tentunya maknanya Quran di situ adalah salat, namun Allah bahasakan dengan Quran, terkhusus salat apa? Salat subuh. Barangkali di antara antum ada yang bisa menjawab apa yang menjadi alasan pada sholat subuh Allah sebut dengan kata Qur'an al-Fajr. Nah, disebutkan oleh para ulama, li'anna al-Qur'an huwa a'zamuha. Karena bacaan al-Qur'an pada waktu sholat subuh a'zamuha, yang mendominasi. Baca suratnya Al-Quran lebih panjang dibandingkan sholat 4 waktu yang lainnya. Maka sholatnya 2 rakaat, namun bacaan suratnya agak sedikit panjang dibandingkan dari 4 waktu yang ada. Tentunya imam juga melihat bagaimana kondisi makmum. Namun yang menjadi ukuran bahwa sengaja sholat subuh disebut dengan Quran al-Fajr karena memang diupayakan untuk sedikit prosentase bacaan surat Al-Qur'annya adalah dipanjangkan. Nah, sehingga Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan kata Quran al-Fajr. Kata atau kalimat seperti ini tentunya harus menjadi perhatian buat kita. Kenapa Allah sebutkan begini dan mengapa tidak Allah sebutkan begitu saja? Supaya lebih jelas, salatul fajr lebih enak, lebih mudah untuk memahaminya. Itulah di antara keindahan bahasa Al-Quran. Nah, sebagaimana sudah beberapa contoh pada ta'lim sebelumnya disebutkan, wadarabna, nam, ala adhanihim, dan seterusnya, daraba, dengan makna memukul, tetapi di situ artinya menutup. Maka kita dapati pula pada ayat ini, Quran artinya adalah salat. Karena memang juga salat itu yang kita baca adalah Al-Quran. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah insyaAllah. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa Quran al-fajr. Naam. Inna Qur'an al-fajri, sungguhnya Qur'annya fajr, yakni salat al-fajr, kana mashhuda, adalah disaksikan. Mashhuda artinya disaksikan. Penafsirannya adalah disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Di mana? Berdasarkan hadis tadi, bertemunya dua malaikat tadi. Malaikat al-lail dan malaikat an-nahar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Diperkuat lagi dengan satu hadis sahih, riwayat Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya. Tafdhulu salatul jami' ala salati ahadikum wahdahu, bahwa salatul jami', salat jamaah itu mempunyai kelebihan dibandingkan salat sendirian di antara kalian. Bi 25 juz'an, kelebihannya adalah 25 bagian atau 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 derajat. Kemudian kata Nabi, wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar. Dan berkumpullah malaikat malam dan malaikat siang fi salatil fajri, pada waktu salat subuh. Nah. Maka salat 5 waktu yang afdal, salat yang mana itu? Ada yang bisa jawab? Salat 5 waktu yang afdal yang mana? Yang bisa angkat tangan? Hah? Subuh. Nah, karena kita sedang bahas salat subuh. Iya. Sebagian orang memahami atau meyakini demikian bahwa salat 5 waktu yang paling afdal adalah subuh. Di sana ada riwayat hadis menyebutkan man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat di waktu dua waktu yang dingin, maka Allah Jalla wa Ala akan masukkan ke dalam jannah. Penafsirannya adalah salat subuh dan salat asar. Nah, maka kita sudah dapat mengerucut lagi. Dari lima, yang afdal adalah asar dan subuh. Sekarang kalau ditanya lagi, mana yang lebih afdal, sholat asar dan sholat subuh? Di sana ada ayat Al-Quran menyebutkan, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Dan jaga oleh kalian, kata Allah, sholat yang lima waktu, dan jaga pula sholat yang wusta. Wusta, tengah-tengah. Tengah di sini antara subuh dan duhur, dan antara maghrib dan isya. Itulah sholat asar. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan secara umumnya, hafidhu ala salawat, jaga oleh kalian sholat yang lima waktu. Maka sesungguhnya cukup di situ. Namun Allah tambah untuk mengkhususkan wahafidhu ala salawatil wusta, dan jaga oleh kalian sholat yang tengah, artinya sholat asar. Disebutkan pula dalam riwayat hadis yang menyatakan, barang siapa yang menelantarkan, bukan meninggalkan, menelantarkan sholat asar, maka seakan-akan dia menelantarkan harta dan keluarganya. Ini tentang betapa mulianya keutamaan sholat asar. Nah, maka kita jaga sholat-sholat yang lima waktu. Di sisi lain padanya pengkhususan atau keistimewaan-keistimewaan yang sengaja Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka hadis, kita kembali kepada hadis berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang pada waktu salat al-fajr. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah oleh kalian jika kalian menginginkan. "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Beliau sebutkan potongan ayat Al-Isra ke-78, "Inna Qur'anal fajr," sungguh salat fajar itu, "kana masyhuda," adalah disaksikan. Nah, lebih lanjut kata Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan ayat tadi di penghujung kalimat, yahduruhul malaikah, malaikat hadir, malaikatul lail wa malaikatun nahar. Malaikat yang mana? Malaikat yang malam dan malaikat yang bertugas siang di saat itu hadir di waktu sholat subuh. Maka kita berusaha untuk jaga sholat yang lima waktu dengan sesungguh-sungguhnya, ikhlas karena Allah, sabar menjalani perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, apalagi itu merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, amalan yang paling afdol setelah dua kalimat syahadat. Maka jangan diterlantarkan. Kita diperintah sehari hanya lima waktu. Maka kita jaga dengan sebaik-baiknya dari semenjak kita hidup sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadailah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kalian kematian. Malaikat yang berikutnya, yang ke-8, wa minhum man huwa mukil bihifdhi Bani Adam minal makarih. Kita buka halaman berikutnya. Malaikat yang Allah tugaskan dengan menjaga Bani Adam minal makarih, dari sesuatu yang membahayakan. Yahfadunahu minal afat. Mereka ada yang menjaga Bani Adam dari penyakit-penyakit. Dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala melalui para malaikatnya. Terhindar dia dari penyakit-penyakit yang mungkin menimpa kepada yang lainnya. Namun ada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang Allah selamatkan. Maka kita di saat menghadapi penyakit-penyakit yang ada, apalagi itu sedang merebak, maka kita bantu dengan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kita bantu doa yang bisa menyelamatkan, yang bisa menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang ada, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui para malaikatnya mereka diselamatkan. Nah, penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit yang ganas, tentunya kita diperintah untuk berupaya menghindarkan diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, jika Allah kehendaki kita terhindar, maka akan terhindar. Jika tidak, maka tentunya akan menimpa dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal a'da. Dan juga ada malaikat yang Allah tugaskan Bani Adam dari a'da, dari para musuhnya. Wa minal hawam. Dan dilindungi hamba tadi dari al-hawam. Al-hawam, binatang melata yang kecil-kecil. Serangga dan yang semisalnya. Kenapa dia tidak kena dari gigitannya atau semisalnya atau racunnya? Karena dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala. Wa minas siba' dan dari binatang buas. Wa minal afai wal hayat. Dan termasuk pula dia dilindungi dari binatang-binatang yang berbisa. Termasuk juga ular. Kenapa bisa dia selamat? Semata-mata dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Madama lahu baqiyatu hayatin. Selama baginya memang masih punya sisa umur, sisa hidup. Nah, maka dia selamat, tidak terkena timpaan dari yang berbahaya. Malaikah yahfadunahu minal akhtar. Para malaikat tadi menjaganya dari bahaya. Yanamu bainas siba wa bainal hayat fil bar. Dia bisa tidur di antara as-siba, binatang melata. Wa bainal hayat, dan di antara ular-ular yang ada. Fil bar, di daratan. Man alladhi yadfa anhu al-hayat was-siba' wal-hawam? Siapa yang bisa mencegah atau menghindarkan hamba tadi dari ular, dari binatang buas, dari binatang melata? Ma'ahu malaikatun. Bersama hamba tadi malaikat yang Allah tugaskan. Sakharahum Allah subhanahu. Allah jaga, Allah tundukkan mereka. Naam. Qala Allahu fihim, sebagaimana salah satu ayatnya menyebutkan pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibat. Baginya, yakni bagi Allah Jalla wa Ala itu mu'aqibat. Mu'aqibat adalah jamak dari jamak. Bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya adalah mu'aqib. Bentuk jamaknya mu'aqibatun, ditambahi ta' marbutah. Lalu terus ini kemudian mu'aqibat bagaimana? Jamak dari jamak. Dari mu'aqibatun jadi mu'aqibat. Artinya adalah malaikat-malaikat yang mengiringi, malaikat-malaikat yang mendampingi hamba tadi. Min baini yadai, baik dari arah depannya, wa min khalfih, maupun dari arah belakangnya, dijaga. Yahfadzuna min amrillah, mereka menjaga hamba tadi berdasarkan perintah Allah. Apa maksudnya perintah Allah? Kata Syekh Saleh, bi amrillah haula yahfaduna bani Adam minal makarih. Dengan perintah Allah, mereka para malaikat tadi menjaga bani Adam dari sesuatu yang memudaratkan, wa minal maka wal akhtar, dari perkara yang membahayakan, ila an yahinal ajal, sampai ajal tiba. Fa idza hanal ajal, maka jika ajal sudah tiba, takhallau anhu, maka mereka para malaikat tadi menyingkir darinya, dari hamba tadi, karena sudah datang ketentuan Allah yang tidak bisa disegerakan dan tidak pula bisa diakhirkan. Fawaqa'a ma qadarullah lahu minal maut, maka jatuhlah apa yang Allah takdirkan baginya berupa kematian. Jatuhlah ketentuan Allah Jalla wa'ala kepadanya berupa kematian, awil isabah, ataupun berupa musibah, allati tafdi ilal maut, yang mana musibah tadi Allah takdirkan mengantarkan kepada kematian. Mungkin sebagian orang ada yang bertanya, apa mungkin seperti itu? Mungkin. Ya. Semua terjadi bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba dijaga dari binatang buas, diselamatkan, padahal secara matematis, secara perhitungan mengancam. Nah, mungkin realita-realita mungkin sudah sebagian kita saksikan. Namun juga terdapat penjelasan dari hadis yang sahih adanya hamba Allah Jalla wa'ala yang hidup setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, nanti menjelang yaumul qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangatlah beruntung kehidupan setelah turunnya Al-Masih alaihissalam. Naam. Apa yang terjadi? Langit diberi izin untuk menurunkan hujan. Bumi diberi izin untuk menumbuhkan tumbuhan. Sampai seandainya engkau tabur biji di batu yang halus, secara perhitungan tidak mungkin akan tumbuh. Engkau tanamkan di sana biji di atas batu yang halus, niscaya akan tumbuh. Dan tidak ada kekikiran di saat itu. Tidak ada pula kedengkian. Tidak ada pula kebencian. Setiap binatang yang berbisa dihilangkan bisanya. Dan terwujudlah keamanan di muka bumi di saat itu. Sehingga harimau-harimau dapat bergembala bersama unta. Akor. Ya, biasanya saling menerkam, atau unta menjadi sasaran harimau. Macan bisa hidup bersama sapi. Serigala bisa hidup bersama kambing. Bahkan anak-anak bermain dengan ular dan tidak membahayakan mereka. Sampai-sampai bayi memasukkan tangan kepada ular dan ular pun tidak menggigitnya. Bayi perempuan membuka mulut harimau untuk melihat giginya. Namun harimau tadi tidak mencelakakan kepadanya. Serigala berada di tengah-tengah kambing, seolah-olah dia sebagai anjing penjaganya. Maka bumi di saat itu dipenuhi dengan bejana, dengan air. Naam. Kata-kata mereka satu, sepakat. Sehingga tidak ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala di saat di saat itu. Maka bumi menjadi semacam bejana yang terbuat dari perak yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sama yang berlangsung di masa Nabi Adam alaihissalam. Ini membuktikan salah satu riwayat Allah Jalla wa'ala amankan. Allah berikan kedamaian pada suatu saat nanti. Nah, salah satu buktinya di sana binatang-binatang buas bisa hidup berdampingan dengan manusia. Semua bisa Allah lakukan, Allah tundukkan berdasarkan atau sesuai dengan kehendaknya. Maka terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, berapa lama Nabi Isa akan tinggal di bumi setelah turunnya dari langit, dinyatakan selama 40 tahun. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau. Kaum muslimin pun kemudian menyolatinya. Maka dalam keadaan seperti itu Allah mengutus angin. Angin yang dingin dari arah Syam. Sehingga menerpa mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Dan mencabut roh setiap mukmin dan setiap muslim. Nah, disebutkan dalam riwayat ini beliau hidup 40 tahun. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain seperti riwayat Muslim, beliau tinggal setelah turunnya nanti 7 tahun. Bagaimana kemudian dengan dua riwayat yang berbeda tadi? Ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 7 tahun. Maka untuk mengkompromikan dua riwayat itu disimpulkan bahwa 7 tahun itu adalah masa tinggalnya beliau setelah diturunkan dari langit. Sedangkan umurnya beliau saat diangkat ke langit adalah 33 tahun menurut pendapat yang masyhur. 33 sebelum dia beliau diangkat, nanti sisanya 7 tahun setelah beliau diturunkan dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua riwayat tadi tidak saling bertentangan. Nah, ini melengkapi tentang riwayat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Asyahid pada pembahasan dari tugas malaikat tadi, ada yang Allah tugaskan menjaga anak cucu Adam dari sesuatu yang membahayakan. Berikutnya yang ke-9. Malaikatun mukiluna bitanfidil awamir. Malaikat yang Allah tugaskan untuk menjalankan perintah-perintah. Fi aqtaris samawati wal ard. Pada penjuru langit dan bumi. Ada yang Allah tugaskan demikian. La ya'lamuhum illallah subhanah. Siapa saja dan jumlahnya berapa mereka tadi, tidak ada yang mengetahui mereka illallah, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. 9 dari tugas malaikat yang bisa kita ketahui pada majelis malam ini. Perlahan tetapi insyaallah mudah-mudahan kita semakin tahu terhadap perkara-perkara keimanan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah pada kita untuk selalu istiqamah dan mendapatkan ilmu yang kita kaji sebagai ilmu nafi'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.